بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد kita lanjutkan pelajaran al-usul min 'ilmi al-usul pada halaman 10 tentang al-ilmu, tentang ilmu. Baik, Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala al-ilmu ta'rifuhu. Al-ilmu idraku syai'i ala ma huwa alaihi idrakan jaziman ka idraki annal kulla akbaru minal juz'i wa anna niyata syartun fil ibadati. Fakharaja biqaulina idraku syai'i adamul idraki bil kulliyati wa yusamma al jahlul basitu. Mithlu ayyas'ala mata kanat mithlu ayyus'ala mata kanat ghazwatu badrin fayaqulu la adri. Wa kharaja biqaulina ala ma huwa alaihi idrakuhu ala wajhin yukhalifu ma huwa alaihi wa yusamma al-jahlul murakkabu. Mithlu ay yus'ala mata kanat ghazwatu badrin fayaqulu fi sanati thalithati minal hijrati. Wa kharaja biqaulina idrakan jaziman idraku syai'i idrakan ghayra jazimin bihaitsu yahtamilu indahu ay yakuna ala ghayri alwajhi alladhi adrakahu fala yusamma dhalika ilman thumma in tarji'a indahu ahad in tarajjaha thumma in tarajjaha indahu ahadul ihtimalaini farrajihu dhannun wal marjuhu wahmun wa in tasawa al amrani fa huwa shakkun. Awalan qad yasalu sa'ilun ma alladhi awjaba ay yaj'ala lil ilmi unwanan mustaqillan. Apa itu? Sudah enggak ada. Sampai syak. وبهذا تبين أن تعلق أن تعلق الإدراك بالأشياء كالآتي. أولا علم وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. الثاني جهل البسيط جهل بسيط وهو عدم الإدراك بالكلية. الثالث جهل مركب وهو إدراك الشيء على وجه يخالف ما هو عليه. الرابع ظن وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح. وهم الخامس وهم وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد راجح. السادس شك وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مساو. Aqsamul ilmi yanqasimul ilmu ila qismaini daruriyun wa nadhar yanqasimul ilmu ila qismaini daruriyin wa nadhariyin. Awalan fad daruriyu ma yakunu idrakul ma'lumi fihi daruriyan bihaitsu يضطر إليه yattarru ilaihi man yattarru ilaihi min ghairi nazarin wala istidlalin kal ilmi bi annal kulla akbaru minal juz'i wa annan nara haratun wa anna muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam athani wan nadhariyun ma yahtaju ila nadrin nadharin ma yahtaju ila nadrin wastidlalin kal ilmi bi wujubin niyati fi sholati. Nah, ini pembahasan tentang al ilmu. Sehingga dari pembahasan tadi dapat diketahui bahwasanya al-ilmu ini satu dari martabat idrak, menangkap, memahami sesuatu. Didefinisikan al-ilmu adalah idraku syai'i ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Menangkap sesuatu ala ma huwa alaihi, sesuai dengan hakikatnya. Idrakan jaziman, dengan penangkapan yang pasti. Seorang memahami sesuatu persis seperti hakikatnya, dengan bentuk pemahaman yang pasti, tidak menyisahkan sedikit pun kebimbangan, keraguan. Itu disebut dengan ilmu. Seperti orang menangkap, memahami bahwasanya yang namanya kul, seluruh, itu lebih banyak daripada juz, sebagian. Juga seperti orang memahami bahwa niat itu adalah syarat dalam ibadah. Nah, ketika dia bisa menangkap sesuatu tadi dan seperti hakikatnya, kenyataannya seperti itu, secara pasti tanpa menyisakan sedikit pun kebimbangan, keraguan, maka itu yang namanya al-ilmu. Nah, pada ungkapan idraku syai, ini menunjukkan kalau orang itu tidak memahami sesuatu sama sekali, itu bukan ilmu namanya. Tidak bisa menangkap sesuatu tadi sama sekali, tidak ngerti sama sekali, itu bukan ilmu. Tapi itu disebut dengan jahlun basit. Seperti di sini dicontohkan oleh Syekh, kalau orang ditanya tentang mata kanat ghazwatu badrin, kapankah terjadinya perang Badar, dia mengatakan la adri, saya tidak tahu. Berarti dia tidak bisa menangkap masalah tadi, tidak bisa memahami sama sekali. Nah, maka itu disebut dengan jahlun basit. Jahlun basit. Adapun ucapan ala ma huwa alaih, sesuai dengan hakikatnya, sesuatu tadi ditangkap, difahami persis seperti kenyataannya. Maka kalau orang memahami sesuatu tapi tidak seperti kenyataannya, bahkan kebalikannya, itu bukan ilmu, tapi itu namanya jahlun murakkab. Kalau orang memahami sesuatu yang ternyata yang dia pahami itu berbeda dengan kenyataannya secara totalitas, enggak ada hubungannya sama sekali dengan sesuatu tadi, itu namanya jahlun murakkab. Jahlun murakkab seperti dalam masalah tadi, ketika ditanya kapankah terjadinya perang Badar, dia menjawab fi sanati tsalitsah minal hijrah, tahun ketiga hijriah. Nah, ini sama sekali tidak ada kedekatannya dengan sesuatu yang ditanya. Nah, maka itu namanya jahlun murakkab. Dia mengesankan dirinya seakan-akan menangkap sesuatu tadi, memahami betul sesuatu tadi. Ternyata apa yang dia tangkap tidak seperti kenyataannya. Maka dikatakan murakkab di sini dari dua sisi. Dia tidak mengetahui kalau dirinya jahil, ya, dan dia mengesankan kepada orang lain bahwa dirinya bukanlah orang yang jahil. Ini seakan-akan dia orang yang mengetahui. Ya. Ini dua kesalahannya. Maka dikatakan apa? Jahlun murakkab. Nah, adapun ucapan idrakan jaziman dengan penanggapan yang pasti menunjukkan bahwa kalau orang memahami sesuatu, menangkap sesuatu, tapi bentuk pemahaman penangkapannya itu enggak pasti, menyisahkan suatu ganjalan, maka itu tidak disebut ilmu. Kalau ganjalan tadi ya itu lebih lemah daripada yang dia tangkap. Ya, yang dia tangkap ini lebih kuat kemungkinannya. Tapi di sana ada suatu ganjalan. Ya. Cuma baginya apa? Itu lebih lemah daripada yang dia tangkap. Maka yang dia tangkap ini disebut dengan rajih. Ya. Nah, itu dhan. Kalau yang lebih kuat dari yang dia tangkap ini dari ganjalan tadi, maka namanya dhan. Ini dhanun rajih. Kalau yang lebih lemah tadi, yang marjuh, istilahnya namanya waham. Jadi dia menangkap sesuatu masih ada ganjalan, tidak pas, tidak mantap. Ditambah yang dia paham ini dibanding ganjalan tadi lebih kuat yang ganjalan tadi, maka yang dia pahami tadi namanya waham. Kalau posisinya sama, yang dia tangkap dengan yang ada ganjalannya itu kekuatannya imbang, maka ini namanya syak. Ini istilah dalam usul. Sehingga kalau dikumpulkan, hubungan penangkapan pemahaman terhadap sesuatu itu ada 6. Ditanya hubungan idrak penangkapan ya, dengan sesuatu itu ada berapa? Jawab ada 6. Kalau dia memahami, menangkap sesuatu tadi persis seperti hakikatnya dengan bentuk penangkapan pemahaman yang pasti, itu namanya ilmu. Kalau tidak bisa menangkapnya sama sekali, tidak paham sama sekali, itu namanya jahlul mursyid. Kalau yang dia tangkap ternyata tidak seperti kenyataannya, jauh, tidak ada hubungannya, maka namanya jahlul murakkab. Kalau yang dia tangkap tadi ini sifatnya ada kemungkinan yang lain, tapi yang dia tangkap ini lebih kuat, ini namanya dhon. Kalau lebih lemah, itu namanya waham. Kalau imbang, itu namanya syak. Nah, ini tinggal dihafal saja. Ya, istilahnya ilm, jahlun basit, jahlun murakkab, dhon, waham, syak. Kemudian Asy-Syaikh rahimahullah membuat pembagian ilmu. Kata beliau, yang qasimul ilmu ila qismain daruriyin wa nadhari. Ilmu dalam istilah usul itu ada dua, ada daruri, ada nadhari. Kalau daruri yaitu idrakul ma'lum fihi daruriyan, seorang menangkap sesuatu yang diilmui dan bentuk penangkapannya sifatnya daruri, sesuatu yang mendesak. Artinya tidak bisa tidak, mesti begitu. Bihaitsu yattaru ilaih, di mana dia terdesak kepada pemahaman tadi. Jadi mesti pemahaman begini, enggak ada yang lain. Tanpa perlu meneliti atau berdalil, sudah langsung menunjukkan pada suatu penangkapan, suatu pemahaman. Maka ini namanya ilmu daruri. Apabila bentuk pemahaman itu langsung muncul spontan, gitu ya, nggak butuh berpikir yang apa lama, nggak butuh berdalil, spontan. Siapa saja langsung memahaminya seperti itu. Seperti misalnya dikatakan annal kul akbar minal juz, bahwasanya seluruh itu lebih besar daripada sebagian. Itu mesti setiap pikiran orang kan apa? Memahami demikian secara spontan. Ya, itu namanya daruri. An-nar harah, api itu panas, spontan. Setiap orang akan menangkap seperti itu. Begitu pula beliau katakan Muhammadun Rasulullah, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, spontan. Setiap orang akan apa? Menangkap seperti itu. Tidak butuh kemudian apa? Penelitian atau pendalilan. Yang kedua, ada namanya ilmu itu nadhari. Itu ma yahtaju ila nadhar istidlal. Bentuk ilmu yang penangkapannya itu butuh penelitian, butuh pendalilan. Artinya enggak bisa spontan, setiap orang langsung bisa paham, itu enggak bisa. Paham? Kalau daruri, setiap orang langsung paham. Api itu panas, langsung mengerti. Es itu dingin, langsung mengerti. Batu itu keras atau berat, misalkan. Orang sudah paham dan mengerti. Atau dalam ilmu agama itu yang sifatnya apa? Sesuatu yang sudah sangat dikenal. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Salat yang wajib sehari semalam 5 waktu. Wajibnya puasa Ramadan. Haji itu ke Baitullah. Dan seterusnya. Paham? Yang seperti ini namanya daruri. Ilmu daruri. Enggak pakai lagi apa? Nazar dan istidlal. Yang kedua, itu butuh nazar, butuh istidlal. Karena ketika dihadirkan masalah tadi, tidak semua orang langsung bisa menangkapnya dengan tepat. Begitu. Seperti dikatakan, wajibnya niat di dalam sholat. Wajibnya niat di dalam sholat. Misalkan di sini. Maka butuh istidlal, butuh pendalilan. Sudah, tidak ada yang perlu diperpanjang, tinggal diamalkan. Ada yang soal? Ada pertanyaan? Tidak ada. Masih bisa? Baca lagi. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala al-kalamu ta'rifuhu. Al-kalamu lughatan al-lafdul mawdu'u lima'nan, wastilahan al-lafdul mufidu, mithlu Allahu Rabbuna wa Muhammadun Nabiyuna. wa aqallu ma yata'allafu minhul kalamu ismani aw fi'lun wasmun. Mithalul awwali Muhammadun Rasulullahi, wa mithalul thani istaqama Muhammadun. Wa wahidul kalam وواحدُ الكلامِ كلمةٌ وهي اللفظُ الموضوعُ لمعنىٍ مفردٍ وهي إما اسمٌ أو فعلٌ أو حرفٌ. فالاسم ما دل على معنى في نفسه من غير إشعار بزمن، وهو ثلاثة أنواع. الأول ما يفيد العموم كالأسماء الموصولة. الثاني ما يفيد الإطلاق كالنكرة في سياق الإثبات. الثالث ما يفيد الخصوص كالأعلان. والفعل kan tadi ini sudah dibaca. Qauluhu wal fi'lu ma dalla ala ma'nan fi nafsihi. Wa asy'ara. Qauluhu wa asy'ara بهيئته بأحد الأزمنة الثلاثة. يعني الترانج. ناس هاي. وهو إما ماض. إما ماض. إما قوله إما ماض كفهم أو المضارع كيفهم أو أمر كفهم. إذا والفعل بأقسامه يفيد الإطلاق فلا عموم له. والحرف ما دل على معنى في غيره ومنه الواو وتأتي عاطفة فتفيد عاطفة فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم اشتراك المتعاطفين في الحكم ولا تقتدي ترتيبا ولا تنافيه إلا بدليل. الفاء وتأتي عاطفة فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم مع الترتيب والتعقيب. وتأتي سببية فتفيد التعليل. اللام الجارة ولها معان منها التأليل والتمليك والإباحة. على الجارة ولها معان منها الوجوب. Ini pembahasan yang berikutnya itu tentang kalam. Al-kalam lughatan, kalam menurut bahasa adalah al-lafzul mawdu'u li-ma'na, lafaz yang ditetapkan untuk suatu makna. Sehingga kalam itu harus apa? Lafaz. Lafaz itu yang terucap dari lisan. Saut mustamilun ala ba'd huruf al-hijaiyah, dalam lafaz. Sehingga kalam itu di sini, di mulut tempatnya. Maka tidak termasuk kalam yang namanya khot. Tidak termasuk kalam yang namanya isyarat. Dan yang semisalnya, yang itu bukan lafaz. Di kalam itu adalah apa? Lafaz. Kalam adalah lafaz. Dan lafaznya adalah lafaz yang maudhu, yang ditetapkan li makna, untuk suatu makna. Ini dalam bahasa Arab. Nah, baru disebut apa? Kalam. Adapun menurut istilah, kalam itu al-lafzul mufid, lafaz yang berfaedah, yang diucapkan dari lisan ini, yang itu ada faedah, yang bisa ditangkap dari ucapan tadi. Nah, seperti ucapan Allahu Rabbuna, Allah adalah Rabb kami atau Rabb kita, wa Muhammadun Nabiyuna, dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi kita. Ucapan ya, terlontar namanya lafaz, dan ini memberi faedah, faedah yaitu khabar, pemberitaan bahwa Allah adalah Rabb kita, bahwa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi kita. Nah, faedah ini bisa jadi itu faedah yang sudah diketahui sebelumnya, atau faedah yang memang baru. Nah, tidak jadi masalah. Yang penting itu berfaedah, seperti yang berfaedah. Kemudian Asy-Syaikh rahimahullah menerangkan tentang rangkaian kalam. Minimalnya kalam itu terbentuk dari dua isim atau fi'il dan isim. Ini minimalnya kalam. Dua isim, yang pertama jadi musnad, yang kedua musnad ilaih. Begitu pula fi'il dan isim. Nah, contoh yang pertama, yang terdiri dua isim, misalkan Muhammadun Rasulullah, Muhammad utusan Allah. Muhammadun di sini mubtada, Rasulullah utusan Allah di sini khabarnya. Nah, contoh yang kedua, yang terdiri dari fi'il dan isim, istaqama Muhammadun, Muhammad istiqamah. Nah, kemudian saya katakan wahidul kalam kalimah, satuan kalam itu adalah kalimat. Jadi kalam itu kan lafaz yang tersusun yang berbeda ya. Nah, satuan dari kalam tadi ya, itu namanya kalimat. Itu al-lafzul mawdu' li ma'nan mufrad, lafaz yang ditetapkan untuk makna mufrad, yang makna tunggal. Nah, maksudnya yang tidak tersusun. Dan kalam apa, kalimat itu ada tiga kemungkinannya, imma ismun au fi'lun au harf, ada kalanya isim, fi'il atau huruf. Fal ismu, isim itu ma dalla ala ma'nan fi nafsih, kalimat yang memiliki makna pada lafadznya, min ghairi isyarin bizaman, tanpa mengesankan ya, kaitannya dengan waktu. Tidak ada di situ apa? Kesan kaitan dengan waktu. Wa huwa thalathatu anwa'. Dalam pembahasan ilmu usul, isim itu dibagi tiga. Ada yang yufidul umum, ada yang yufidul itlaq, ada yang yufidul khusus. Ada isim yang memberi faedah umum, seperti isim mausul, isim syarat, dan isim misal. Ada yang yufidul itlaq, memberi faedah itlaq, mutlak, seperti nakirah, fisiyak, isbat. Nakirah dalam konteks isbat. Nah, ada yang yufidul khusus, memberi faedah khusus, seperti a'lam, nama-nama. Nah, ini dia apa? Adapun fi'il, fi'il adalah ma dalala ma'nan fi nafsih wa ash'ara bihay'atihi bi ahadil azminati thalatha. Kalimat yang menunjukkan makna pada lafadznya dan mengesankan ya, bihay'atihi, dengan bangunan lafadznya itu, adanya kaitan, adanya kaitan dengan satu dari tiga waktu. Bahwa imam maudin, tiga waktu ini bisa jadi lampau, seperti misalkan fahima, telah faham, atau mudhari, waktu yang terkait dengan waktu yang sedang atau yang akan datang, waktu hadir atau waktu istiqbal, seperti yafham, atau amr, yang terkait dengan waktu yang akan datang, seperti ifham. Sehingga di sini fi'il itu ada tiga, madhi, mudhari, amr. Nah, adapun kaitannya dengan ilmu usul, fi'il itu yufidul itlaq, la umuman lahu, dengan faedah itlaq, tidak umum tapi itlaq. Nah, adapun huruf adalah ma dalala ala ma'nan fi ghairihi, kalimat yang memiliki makna pada lafaz yang lain. Lafaz yang lain ini bisa jadi isim atau fi'il. Jadi kalau lafaz huruf saja sendirian itu belum menunjukkan apa? Belum menunjukkan makna. Nah, dia bisa menunjukkan makna kalau dikaitkan dengan lafaz yang lain, entah itu isim atau fi'il, baru akan nampak di situ apa maknanya. Nah, dan macam-macamnya banyak sekali huruf itu. Ya, walaupun dibandingkan dengan isim dan fi'il, dia yang paling sedikit. Ya, tapi sangat-sangat penting peranannya, terkhusus dalam ilmu usul, menguasai yang namanya huruf. Demikian ditandu oleh Ibnu Hazm dalam Ihkamul Ahkam, Al-Ihkam fi Usulil Ahkam. Nah, dari sana ada yang menulis khusus syarah tentang huruf ma'ani, itu yang anak punya kitab Rasful Mabani, syarah hurufil ma'ani, tebal kitabnya itu. Seperti apa itu, syarat tahawiyah itu tebal. Di situ mensyarah ya, huruf dengan semua makna yang ditunjukkan ya, dan dipakai dalam bahasa Arab. Dicontohkan di sini seperti wau. Wau itu dipakai sebagai atifah. Ini huruf ataf. Faedah maknanya adalah ishtirakul muta'atifain fil hukum. Berserikatnya dua perkara yang saling berhubungan dalam hukum. Ja'a Zaidun wa Amr. Kata wau di sini dia atifah. Dia menunjukkan faedah Zaid dan Amr ini berserikat dalam hukum yaitu ja'a. Zaid dan Amr itu dah datang hukumnya. Paham? Naam. Dan dia tidak menunjukkan makna tertib ya, atau tidak tertib. Ya, datangnya itu tertib ya. Zaid setelah itu Amr atau tidak tertib. Maka tidak ditunjukkan oleh wawu. Dia limutlaqil jam' semata-mata menggabung. Ya, bisa jadi berurutan atau tidak. Nah, illa bidalil, kecuali dengan adanya apa? Dalil. Tapi kalau wawunya itu saja, dia tidak menunjukkan makna tertib atau tidak tertib. Ya, dia hanya mutlaqul jama'. Contoh lagi fa. Fa juga dalam pemakaian bisa menjadi huruf ataf. Dan faedah maknanya adalah ishtirakul muta'atifaini fil hukum ma'at tertib wa ta'atif. Berserikatnya dua perkara yang berhubungan dalam hukum dengan adanya tertib dan ta'atif. Ya, urutan yang saling apa? Bergandengan. Ya. Seperti misalkan ja'a Zaidun fa'amrun. Lah datang Zaid kemudian Amr. Ini menunjukkan Zaid yang mengalami hukum ja'a terlebih dahulu diiringi setelah itu dengan Amr. Nah. Ini fa. Dan dalam pemakaian fa juga bisa berperan sebagai fa'us sababiyah. Fa'us sababiyah yang artinya ta'lil. Ya, menjelaskan alasan, sebab. Nah, seperti misalkan dzakir fatanjah. Ulang-ulanglah, ingat-ingatlah pelajaran. Ya, yang dengan sebab itu kamu akan berhasil, sukses. Nah, contoh yang lain adalah lam al-jarah, lam yang sebagai huruf jar. Maknanya banyak, di antaranya makna ta'lil, tamlik dan ibaha. Lam yang huruf jar itu bisa menunjukkan arti ta'lil, ya, menerangkan alasan, atau tamlik menunjukkan arti kepemilikan, atau ibaha yang menunjukkan arti kebolehan, atau yang lainnya banyak sekali. Nah, begitu pula ala, dicontohkan di sini ala yang huruf jar, maknanya banyak, di antaranya adalah al-wujub, menunjukkan makna wajib. Ya, wajib. Taidan yang lainnya. Al-muhim, ini juga perkara yang harus dikuasai oleh seorang yang ingin mendalami ilmu usul. Dia harus mengerti yang namanya kalam dan bagian-bagiannya. Nah, jadi intinya kalam itu terdiri dari apa? Rangkaian kalimat yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Nah, kalimat di dalam bahasa Arab imma ismun wa imma fi'lun wa imma harf. Nah, apa perbedaan masing-masingnya dan apa perannya masing-masing ini di dalam ilmu usul tadi diterangkan secara singkat. Nah, isim dan fi'il sama-sama memberikan makna pada lafadznya. Bedanya dengan huruf, dia tidak memberikan makna pada lafadznya. Perbedaan isim dan fi'il dari sisi kesannya. Kalau isim itu tidak ada kesan kaitan dengan waktu. Sementara fi'il itu mesti mengesankan apa? Kaitannya dengan waktu. Faham, telah faham, sedang faham, akan faham. Ini dia. mesti ada kaitan. Kalau isim enggak, misalkan Zaid, enggak mungkin ada apa kesan telah Zaid, sedang Zaid, akan Zaid, enggak ada. Enggak ada kesan begitu. Paham? Itu cirinya. Yang satu dengan yang lain, persamaan dan perbedaannya. Tapi adapun perannya dalam ilmu usul, kalau isim itu kadang mungkin makna umum, kadang makna itlak, kadang khusus. Itu kalau isim. Kalau fi'il, senantiasa itlak. Ya, senantiasa apa? Memberikan faedah makna itlak. Nah, adapun huruf, itu memiliki banyak makna. Huruf memiliki banyak apa? Makna. Dan disendirikan oleh mereka, para ahli, dalam pembahasan khusus. Sampai Ibnu Hazm rahimahullah sangat menekankan siapa saja yang ingin menguasai ilmu usul, dia harus baik dalam menguasai makna-makna huruf. Huruf ini maknanya apa saja? Nah, dengan contoh-contoh penerapannya. Karena itu sangat berpengaruh dalam apa? Pemahaman nantinya. Apakah dia bisa menangkapnya dengan bentuk ilmu atau dhan atau waham atau apa, ya, itu sangat berpengaruh dalam penanggapannya nanti, sehingga dia punya apa, penguasaan yang baik tentang kalam dan bagian-bagiannya, ya, sehingga harus punya dasar nahu, sorof khususnya yang kuat, ya, untuk bisa menikmati ilmu usul, ya, ilmu usul. Karena ini kembangan daripada apa? Pembahasan tentang kalam ini. Nah, nanti ada hubungannya juga dengan yang namanya balagh. Balagh. Nah, seperti ini. Hakikat majaz ini pembahasan balagh. Amal. Semua ini pembahasannya ada di ilmu balagh. Khabar, insya. Ini balagh, ini belajar balagh. Ini dibahas. Nah, dibahas juga dalam usul, kan memang untuk bisa menangkap sesuatu dia harus memahami apa pernyataannya, ya, baik dari sisi lafadznya atau maknanya, baru dia bisa menangkap, memahami. Nah, sehingga ada hubungannya dengan ilmu bahasa atau tata bahasa, nahu, sorof, dan yang di atasnya. Ya, itu dulu insyaallah. Yang lainnya kita sambung di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.